يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insya Allah kita akan melanjutkan 1000 amal sunnah yang sehari semalam karya Syekh Khalid Al-Husainan. Kita sampai sekarang melanjutkan untuk halaman 37, permasalahan sunnah dalam azan. Permasalahan sunnah dalam azan insya Allah ta'ala. Sunnah dalam azan. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan ada 5, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. 5 sunnah tersebut ditujukan bagi orang-orang yang mendengar azan sebagai berikut. 1. Mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Bagi orang yang mendengar azan disunahkan agar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali dalam lafaz hayya 'alash-shalah hayya 'alal-falah. Ketika mendengar lafaz yang dikecualikan tersebut, maka setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan lafaz ini: La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya maupun kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Faedah berucap seperti ucapan muazin. Sesungguhnya sunnah tersebut, yaitu menjawab azan, akan menjadi salah satu penyebab engkau masuk surga. Demikianlah seperti dalil yang dicantumkan dalam kitab Sahih Muslim. 2. Mengucapkan persetujuan atas kesaksian muazin dalam kumandang azannya, seperti mengungkap keridhaan terhadap agama dan nabinya. Setelah muazin selesai mengumandangkan azan, maka yang mendengarnya mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Dan bila bersaksi bahwa tidak dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama saya, dan saya ridho atas Muhammad sebagai rasul saya. Faedah mengucapkan syahadat setelah azan. Dosa-dosa akan diampuni sebagaimana yang terkandung dalam makna hadis itu sendiri. Di sini kita lihat, Masya Allah, faedahnya besar banget. Kita menjawab Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang sama, Sudah hayya ala sholah il falah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Apun kalau misalnya di azan subuh, as-salatu khair min naum, maka kita juga menjawab as-salatu khair min naum. Dijawab dengan as-salatu khairun minan naum, karena dalam hadis penyakula mikla ma yakul, mengucapkan apa yang dia ucapkan. Jadi sama ucapannya dengan ucapan muazin, kecuali hayya al-salah dan hayya al-falah. Nah, kalau misalnya faedah berucap seperti ucapan muazin, itu penyebab kita masuk surga. Dan yang kedua, kalau kita berkata setelah azan wa nasyu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin rasula, maka faedahnya adalah dosa-dosa diampuni. Alhamdulillah. Ini mudah sekali insyaallah. Kemudian 3. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai menjawab azan dari muazin dan menyempurnakan salawatnya dengan mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Ketahuilah, tidaklah ada salawat yang lebih lengkap daripada salat tersebut. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul muadzina faqulu. Idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya wa innahum man shalla alayya salata sallallahu alaihi biha 10. Apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, lantas bersalawatlah untukku. Karena sesungguhnya seorang muslim yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah bersalawat kepada Rasulullah seusai mendengarkan azan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersalawat untuk hambanya sebanyak 10 kali. Makna bahwasanya Allah bersalawat atas atau untuk hambanya adalah Allah memuji hamba di hadapan para malaikat. Sedangkan lafaz salawat Ibrahimiyah yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Berikanlah berkah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. 4. Berdoa. Yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan dalil kalau sudah mendengar muazin, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Misalnya kalau misalnya salat subuh atau subuh, as-salatu khairu minan naum, saya jawab as-salatu khairu minan naum. Kemudian setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba, juga berselawat, ya juga nanti berdoa yang keempat ini. Ya, jadi sunah-sunahnya harus kita hafalkan. Jelaskan. Di sini faedahnya kalau berselawat kepada Rasul seusai mendengar azan itu Allah Taala membalasnya dengan selawat sebanyak 10 kali atasnya, atas orang yang menjawab azan itu, yang berselawat itu. Masya Allah. Ya, maknanya Allah Taala Allah berselawat atas hambanya ini adalah Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Kemudian keempat. 4. Berdoa setelah bersolawat kepada Nabi. Allahumma rabba hadir da'wati tammah. Da'wati tammah. Allahumma rabba hadir da'wati tammah. Wassalatil qa'imah. Ati Muhammadal wasilata wal ya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Muhammadanil wasilata wal fadilah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan ladzi wa'ad. وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan sempurna azan ini dan salat wajib yang didirikan. Berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat menempati kedudukan yang terpuji sesuai yang Engkau janjikan. Faedah doa setelah bersolawat sesudah azan. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. 5. Berdoa untuk hajat diri sendiri dan meminta karunia Allah, karena dia pasti mengabulkan permintaan tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Kul kama yakuluna ya'anil muazzinin. Fa'idhan tahayta fasala tu'atah. Ucapkanlah seperti yang mereka para muazin ucapkan. Lantas jika engkau telah selesai, mohonlah kepadanya. Niscaya permohonanmu akan diberikan. Apabila amalan-amalan sudah ketika mendengar azan tersebut dikumpulkan, maka seorang muslim telah melaksanakan sebanyak 25 sunnah. Iya, 25 sunnah. Di sini 25 kali, karena 5 kali suatu waktu kali 5 ini. Kita coba ingat apa aja sunnahnya. Pertama, mengucapkan seperti yang mengucapkan muazzin. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mengungkapkan keridhaan kita kepada Allah dan Islam dan Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kemudian yang ketiga, kita berselawat. Itu urutannya dicoba seperti itu. Jadi la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kemudian bisa kita langsung berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu doa Allahumma rabb hadhihi da'wah tamah sampai akhirnya. Dan setelah itu boleh dia misalnya salat di antara dua azan, maksudnya dua azan ini, azan dan qomat. Setelah salat dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan sebagaimana di hadis riwayat Abu Dawud ini, qul kama yaqulun ya'ni muazzinin muazzinin fa idza intahaita fasaltu ta. Atau juga ada doa di antara dua azan, yaitu di antara azan dan qomat. Yeah.